Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله. Hari ini tanggal Kamis sore, tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau tanggal 5 November 2020, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang kita sampai di halaman 155. Namun di sini ada rabit bainad dars madhi wal hadir. Ada pengingat sedikit tentang ringkasan dari kajian di halaman 154 sampai 155. Yaitu ini berbicara tentang bahwasanya antum harus pahami tentang al-khulasah. Kalau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kaitannya dengan kata-kata khulasah, maka ini adalah perkataan beliau yang di awal baru kemudian disebutkan, ataupun sebaliknya. Ini adalah pembagian perkataan beliau yang diletakkan di akhir dan diawali dari beberapa pendapat, kemudian diakhiri dengan kata-kata khulasah. Nah di sini jelaskan di halaman 154. Wal khulasatu anna ahla sunnati wal jamaati ja'alana Allahu ta'ala wa iyyakum minhum wa matana ala dhalika yu'minuna bi anna Allaha yatakallamu bima syaa'a mata syaa'a kaifa syaa'a wa anna kalamahu wasfahu wa anna kalamahu wasfu la fi'lahu wa anna kalamahu bi harfin wa sautin wa anna kalamahu yakunu ahyanan bi nida'in wa ahyanan bi munajatin wa nida'u wal kalamu ar-rafi'u wal munajatu wal kalamu al-khafifu kullu hadha nu'minu bihi kullu hadha nu'minu bihi. Jadi di sini khulasah kesimpulannya, Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan ini diikuti jalan Allah Taala wa iyyakum minhu. Semoga Allah menjadikan kita dan antum sekalian itu termasuk dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa matana ala dzalika, dan Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas yang demikian, di atas Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla yatakallamu bima syaa. Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kapan saja Allah kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki. Wa anna kalamahu, dan tata caranya sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan kalamnya Allah itu adalah sifatnya. Kalamnya Allah itu sifatnya Allah. La fi'lahu, dan ini bukan perbuatan Allah. Dan kalamnya Allah itu dengan harf, dengan huruf dan suara. Wa ana kadahu yakunu ahyanan binida'in. Kalamnya Allah itu terkadang bisa dengan nida panggilan. Wa ahyana dan terkadang bi munajatin. Munajat, munajat itu adalah seruan tapi suaranya lirih. Wa nida huwa kalamur rafi'. Nida ini adalah perkataan yang dengan suara yang keras. Wal munajatu dan munajat ini adalah perkataan yang dilakukan dengan suara yang khafif, yang lembut, yang tidak keras. Kullu hadza nu'minu bihi. Ini semua kita mengimaninya. Dan saya menjelaskan tentang madhab Asy'ariyah. Kemudian madhab Mu'tazilah. Ini sudah dijelaskan. Kemudian kita sampai di halaman 155. Tsumma yaquluna, ini yang di atasnya disebutkan tentang kalau yang nyeleneh itu ada dua, Asy'ariyah dan Mu'tazilah, yang masyhur, yang terpopuler. Ini Asy'ariyah ini yang dipegang sekarang oleh orang-orang saudari yang mempunyai warna, nah warna hijau, paham ya, warna hijau. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Yang kedua adalah madhab Mu'tazilah. Madhab Mu'tazilah. Nah, di sini jelaskan. Ittafaqal jami'a ala anna al-kalama alladhi huwa harf was-sawtu makhluqun. Mereka Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah bersepakat bahwasanya kalamnya Allah itu adalah harf, huruf dan suara. Itu adalah makhluk, bukan sifat. Lakin qalatil Asy'ariyah, namun Asy'ariyah mengatakan innahu ibaratun an kalamillah. Ini adalah ibarat, ungkapan dari kalamnya Allah. Wa qalatil Mu'tazilah, dan berkata Mu'tazilah, bala huwa kalamullah. Ya, ini adalah kalamnya Allah. Amal Asy'ariyah faqalu, sedangkan Asy'ariyah mengatakan inna kalamahu wal ma'na al-qa'im bi nafsi. Antum ingat-ingat tuh. Ini perkataan siapa? Hah? Asy'ariyah. Jadi amal Asy'ariyah, Asy'ariyah berkata inna kalamahu wal ma'na qa'im bi nafsi. Bahwasanya perkataannya Allah itu adalah suatu makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Wa annahu la yatajaddadu wa la yahdutsu wa la yataghayyaru wal amru wan nahyu ikhtilafa fi surati faqat wa huma bi makna wahidin. Jadi menurut mereka, menurut Asy'ariyah, menurut madhab yang dipakai oleh mayoritas orang hijau, ini adalah mereka berkata bahwasanya kalamnya Allah adalah makna yang bisa berdiri dengan sendirinya. Sedangkan kalamnya Allah itu la yatajaddad, tidak bisa diperbaharui dan tidak bisa yahdusu, sesuatu yang baru. Artinya percakapannya tidak baru. Wa la yataghayyaru, dan tidak bisa berubah-ubah. Wal amru wa nahyu ikhtilafa. Perintah dan larangan itu berbeda-beda, tapi pendeskripsiannya, dalam pendeskripsiannya saja, namun maknanya adalah satu. Ini menurut Asy'ariyah. Kullu hadza kalamun wa hadiyanun gharibun. Ya, wa hadiyanun, hadiyanun gharibun. Kedua kalam Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini gharib, aneh. Lainnya nasallallahu alaihi wa sallam, ya kita meminta penjagaan dan keselamatan kepada Allah azza wajalla. La yuzigha qulubana, itu tidak, ya agar tidak menjadikan hati kita itu menjadi tersesat. Kenapa? Mereka menjadikan ja'alu marji as-sifati ila al-aqli la ila an-naqli. Mereka menjadikan referensi sifat-sifat Allah itu yang sesuai dengan akal, sesuai dengan akal, bukan dengan dalil naqli, bukan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yani madarikul ulumi fi ma yata'alaku bi sifatillahi indahum wal aqlu. Maksudnya di sini adalah porosnya ilmu yang mereka pelajari yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, landasannya itu adalah akal. Amman naqlu fayuriduna an. Sedangkan kalau berbicara tentang naql, maka ini tentunya bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ma khalaqal aqla fa innana nasluku, fa innana nasluku fihi ahada amrayni, imma an nu'awwilahu wa imma an nufawwidahu. An nufawwidahu ay naqula la nadri. Wa qawluhum nu'awwiluhu ya'ni nuharrifuhu, lakin atau bitakwini talatifan, taltifan. Nah, ini pembicaraan yang kita bahas ini. Ini yang pertemuan yang kemarin. Ana hanya ingin agar zihinnya antum, loginya, pemikirannya antum, pemahaman antum faham apa yang difahami oleh kontekstual yang akan kita bicarakan hari ini. Karena kalau tidak itu dipegang, kontekstualnya tidak dipegang, antum gak faham kita sekarang membicarakan apa. Makanya setiap kajian ilmu itu harus ada rabit baina darsil madhi wal hadir, ikatan antara kajian yang sekarang dan yang kemarin-kemarin. Karena bisa jadi kondisinya antum atau kondisinya kita di sini berbeda-beda, ada yang faham, ada yang belum faham. Maka ya semoga Allah azza wajalla memberikan kita kefahaman. Nah, jadi ini perkataan Asy'ariyah dan Mu'tazilah ini adalah aneh karena kontekstual apa yang mereka bicarakan itu kaitannya dengan apa? Dengan akal. Sehingga mereka mengatakan kita itu tidak mengingkari, tidak menyelisihi akal. Kita itu ya itu berlandaskan, ya berlandaskan, dan kita itu menjalani itu semuanya dengan metode imma itu ditakwilkan atau takwid. Takwil maksudnya ditahrif. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang apa? Tentang takwil, ya takwil itu ada dua, tahrif dan tafsir. Ya, takwil bermakna tafsir, yakni mentakwilkan sesuatu tapi itu berdasarkan dalil. Tapi ketika mentakwilkan sesuatu tanpa dalil, maka itu menjadi tahrif. Nah, kemudian ini contohnya adalah istawa al-arsh. Ya, kita sudah pahami bahwa istawa di sini adalah apa? Annallaha ala. Ala wartafa'a fawqa arsy. Allah azza wajalla maha tinggi dan berada di atas arsy, bukan bersemayam. Bukan bersemayam. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini summa yakununa kadiban au jahlan. Ya, kemudian mereka orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang Mu'tazilah itu menyebarkan isu bahwa huwaknya apa? Inna madhhab salaf huwa tafwid. Fasalafiyyu idza sa'altahu ma makna istawa 'alal 'arsy yaqulu Allahu a'lam. Wa in kunta ma makna wa jaa'a rabbuka qala Allahu a'lam. Wa in kunta ma mana makna bal 'ajibtu wa yaskharuna al-'ajabu alladhi arafa Allahu linasi qala Allahu a'lam. Fa hadha madhhab salaf 'ala ma za'ama asy'ariyah. Fa ja'alu salaf jahilina bima'ani asma'illahi wa sifatihi wa anna al-asma'a wa sifati ayatan wa anna al-asma'a wa sifati ayatuha wa ahadithuha kulluha bimanzilatil kalamin a'jami inda al-rajuli al-arabi. Fal'ana law anna ahadan min al-ajim ja'ala yuraddidu kalimatin bilisanihi wa ana la a'rifu nughatahu falan astafida walau karara alayya مرتين أو ثلاثة فلن أستفيد أبدا ولا أزداد من معناه إلا بعدا. Ini tujuan atau buahnya strategi mereka untuk melumpuhkan orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itu apa? Mereka mengatakan kadiban au jahlan sebagai bentuk kedustaan atau kejahilan, kebodohan. Inna madhab as-salaf, inna madhab as-salafi, sesungguhnya madhab salaf wa tahbid. Jadi madhab salaf terhadap kalamnya Allah atau apa saja berkaitan sifat-sifat Allah adalah tahbid. Tahbid itu pasrah bongkoan, mas. Tahbid itu apa? Pasrah bongkoan. Fasalafiyu, orang yang berpendapat berpedoman dengan salaf, idza sa'altahu, apabila engkau bertanya kepada seorang salafi, ma makna istawa 'alal 'arsy, apa makna istawa 'alal 'arsy, jadi ini adalah cara. Maka antum lihat bagaimana orang-orang Asy'ariyah ini gemar untuk membuat buku bantahan-bantahan cara bagaimana menghadapi Wahabi, cara menghadapi Salafi dan seterusnya. Seolah-olah orang-orang awam mereka itu harus dibentengi dari syubhat-syubhat yang seperti itu. Allah musta'an. Jadi mereka membendung fitrahnya keilmiahan dalil. Sehingga pertanyaannya adalah sampai kapan? Sampai kapan mereka bisa membendung? Sedangkan itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dibendung? Pertanyaannya. Ya. Jadi anehnya di situ. Dan kenapa di sini jelaskan kaitannya? Tentang istawa al-ars. Jadi kalau madhab salaf ditanya tentang sifat-sifat Allah, maka mereka menjawab madhab salaf itu tafwid, pasrah bongkoan, orang macam-macam. Ya, anggapannya mereka terhadap orang-orang yang menisbatkan kepada madhab salaf seperti itu. Nah, ya kudu, kalau ada engkau itu bertanya, artinya engkau bertanya itu adalah orang-orang Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah. Bertanya kepada siapa? Seorang salafi. Maka seorang salafi ini akan menjawab apa? Bahwasannya Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui, lebih tahu. Wa in kunta, kalau engkau mengatakan ma makna waja'a rabbuka, tentang ja'a rabbuka, tentang datangnya Rabb, apa yang kau katakan? Kemudian menurut sangkaan dan sanggahan mereka terhadap seorang salafi akan mengatakan Allahu a'lam, Allah itu yang lebih mengetahui. Wa in kunta, apabila kau katakan ma makna bal ajibtu wa yaskharuna, bal ajibtu di sini adalah bahkan ini sebenarnya bukan ajibtu ya, ajibta, bal ajibta wa yaskharuna, ini di surat As-Saffat, antum perbaiki di sini ya, di surat As-Saffat ayat 12, bukan bal ajibtu tapi ajibta. Hah? Kalau qiraat mungkin, tapi di sini yang masyhur ajibta. Jadi di sini adalah bagaimana engkau menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan kalian. Ya, menghinakanmu maksudnya. Makanya disebutkan di sini penjelasan. Dan kenapa mereka membahas seperti itu? Jadi kalau kalau disebutkan bal ajibta wa yaskharuna bal ajibta ayyuhar rasul, kitabnya kepada ta di sini adalah ar-rasul, ya Rasulullah SAW. Sedangkan kalau bal ajibtu, maka di situ kaitannya bahwasanya Nabi SAW saat itu sedang mengucapkan langsung. Nah, al-ajabu alladhi atafahu Allahu li nafsihi, keheranan atau sifat heran yang diidhofahkan, ditambahkan kepada Allah kepada dirinya. Maka orang menurut sangkaan mereka, orang salaf, ya seorang salafi akan menjawab Allahu a'lam. Fahada madhab salaf, ini adalah madhab salaf ala mazhab al-asy'ariyah, ini adalah madhab salaf menurut persangkaannya, dugaannya asy'ariyah. Fajal salafa, dan mereka menjadikan seorang salaf itu jahilina. Salaf, salaf itu apa toh? Apa? Asyifun pernah dengar salaf? Apa? Yang celana cingkrang dan celana cingkrang dan jenggotan? Bukan yo. Ya. Apa? Ah. Ayo, salaf orang terdahulu. Maksudnya salaf di sini adalah apa? Farunasi korni semaladi yalunahum semaladi yalunahum. Jadi sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi sahabat, generasi tabiin dan tabiut tabiin. Ini salaf. Ini sebutannya apa? Salaf. Sehingga di situ, kalau kemudian orang mengatakan ana salafi, aku seorang salafi, ya-nya itu adalah ya nisbir, ya nisbat, ya menisbatkan kepada salaf, kayak Muhammadiyah menisbatkan kepada Nabi Muhammad, ya iyah di sini itu penisbatan, maksudnya adalah penisbatan. Makanya salafi, ya ini ketika diidhofahkan ke tambahkan ke salaf, maka ini adalah bagian dari cara untuk meneladani orang-orang salaf terdahulu dari zamannya sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Di salafi itu bukan yang jenggotan, cingkrang dan ya kalau salam meneng wae, ya kalau dikasih salam diam saja atau seperti itu. Itu anggapan orang-orang yang notabene menganggap bahwasanya salaf ini adalah eklusif. Sebenarnya bukan. Salaf itu orang-orang terdahulu. Sedangkan kita di sini menginginkan untuk meneladani mereka. Meneladani mereka. Dan tidak ada tokohnya. Apakah mungkin mereka, orang-orang yang asyairah ini, juga mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal tahun 728 itu adalah pengikut Wahabi. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu meninggal 1206 Hijriah. Masuk akal atau tidak? Ya, itu dugaan. Maka berapa banyak orang itu anggapannya sudah salah sebelum mengenal. Ya. Allah musta'an. Ini sering dijadikan bahan untuk membenci kaum muslimin. Maka kita katakan, kenapa antum itu membenci saudara antum? Ada apa? Sedangkan mereka sholat, mereka mengucapkan syahadat, mereka melakukan dan ini dan itu. Kenapa tidak ada kemudian tercetus dengan apa? Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan itu hanya dikenal oleh mulut-mulut para ulama. Doa-doa kebaikan itu hanya dilakukan oleh para ulama yang faham bahwa kaum muslimin itu sekarang apa? Diporak-porandakan dengan kebencian satu sama lainnya. merasa paling benar, merasa paling lurus, sedangkan mereka pun tidak ada keinginan untuk mendoakan kebaikan kepada yang lainnya. Sedangkan syaitan itu berusaha siang malam tidak henti untuk menjadikan kaum muslimin itu masuk neraka. Allah musta'an. Paham ya? Makanya kalau ada saudara kita, dia masih muslim, masih syahadat, masih melakukan sholat 5 waktu di masjid berjamaah dan yang lain, saudara kita meskipun ada kesalahan, meskipun ada kejahilan, maka tetap harus ada doa kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada mereka. Bukan berarti kemudian mereka itu salah selama-lamanya dan pasti berhak untuk mendapatkan neraka. Sebentar dulu mas, kenapa harus difahami secara sempit seperti itu? Paham ya? Nah, makanya ini dijelaskan secara apa? Kesalahan dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Ketika kita paham kesalahan itu, ya, maka itu pun harus ada doa. Pertama, berlindung dari fitnahnya mereka. Yang kedua, mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Paham gak sih? Nah, jadi bukan hanya menuding salahnya. Nah, faja'alu salafa jahilina bima ma'ani asma'illah wa sifati. Mereka Asy'ariyah, ya Asy'ariyah, menjadikan salaf ini adalah salaf, salaf ini sahabat. Salaf ini sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Ya, aturannya. Aturannya di sini apa? Nah. Ya sudah. Jadi maksudnya di sini waja'al salafa jahilina bi ma'ani asma'illah wa sifatih. Jadi mereka menjadikan salaf para sahabat, tabi'in dan tabi'un, tabi'in itu adalah mereka jahil terhadap makna-makna asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wa anna asma'a wa sifati, ya. Jadi ayatuha wa ahadithuha kulluha bimanzilatil kalamil a'jami. Karena semua nama-nama sifat-sifat Allah ini semuanya adalah kedudukannya seperti perkataan orang non-Arab. A'jami di sini apa? Non-Arab. Kayak kita, kita ini a'jami. Ajam. Ya. Indar rajulil Arabi. Ketika dihadapkan dengan seorang orang Arab, kita orang Indonesia yang enggak ngerti bahasa Arab, ya. Fal ana law anna ahadan minal a'ajim ja'ala yuraddidu kalimatin bilisanihi. Kalau seandainya ada seorang dari ajim, ajim itu maksudnya apa? Orang ajam, orang non Arab, menjadikan mengulang-ulang perkataan dengan lisannya, kata-kata lisannya, ya, kata-kata dengan lisannya, wa ana la arifu lughatahu, dan aku tidak mengetahui bahasanya. Falan astafida, maka aku pun tidak akan mendapatkan faidah, walau, ya, walau, walaupun itu karena ada yang marotai ini, dia itu mengulang kepadaku itu 2 kali, au salasatan, atau bahkan 3 kali pengulangan. Falan astafida abadan, aku tidak akan mendapatkan faedah sama sekali selama-lamanya. Wala asdadu min ma'nahu illa bu'dan, dan ini tidak menambahkan apapun dari maknanya kecuali jauh. Enggak bisa ngerti. Kayak misalnya antum. Contohnya. Contohnya siapa yang asli orang selain Jawa? Bukan dia. Mas Soleh. Soleh asli sana apa? Asli sana. Hah? Iya. Tapi antum sudah paham bahasa Jawa kan? Iya paham. Masalahnya coba kalau enggak sama sekali ngerti bahasa Jawa, tahu-tahu ke Jawa, kemudian dapat orang Jawa yang enggak ngerti bahasa sana juga dan enggak bisa bahasa Indonesia. Hanya bahasa Jawa saja. Ya. Ini mesti pakai bahasa Tarsan. Itu yang dekat-dekat saja. Yang lebih jauh lagi ini saya memisalkan antara orang ajami, orang non-Arab dan orang Arab yang berbicara satu sama lain enggak ngerti bahasanya. Lalu ketika orang mengucapkan kata-kata, ya, orang mengucapkan masmuk, masmuk, masmuk, siapa nama, siapa manam, dia jimnya, dia aja. Ini orang ngomong apa ini? Masmuk, masmuk. Aku tuh masmuk. Aku wong liyo. Dia orang Jawa yang mengatakan, anak itu orang lain. Saya bukan masmuk. Sama halnya dengan orang mengatakan apa? Soldu kamaro itu muni usolli. Nah, itu orang wong Jawa itu muni usolli. Soldu solatlah kalian kamaro itu muni muni usolli. Ya. Baru kan ngerti nggak sih? Oh, ketawanya seger. Jadi solu solatlah kalian kama ra'aitu muni. Sebagaimana kalian itu ngerti yo muni ni kae, wong kae usolli. Usolli. No, isi usolli para kowe. Awas usolli. Ayo. Jadi itu kaitannya dengan apa? Enggak faham apa yang dibicarakan, enggak faham tentang makna yang seharusnya, makna yang menjadi standarisasi pemahaman, enggak faham. Fahum yakuluna, mereka mengatakan kullu sifatillahi nususuha minal kitab wa sunnati ghairu ma'lumatin lana wa la nadri ma hiya wa anna hadha huwa manhaj salaf aidan 'inda al-asy'ariyah wa qad kadabu fi ma qalu au dallu wa jahilu ma 'inda as-salaf. Dan mereka mengatakan kullu sifatillahi, setiap sifat-sifat Allah, seluruh sifat-sifat Allah, nususuha, nas-nasnya itu minal kitab wa sunnah, ghairu ma'lumatin, itu tidak diketahui. Antum lihat coba nas-nas dari Al-Quran dan sunnah itu ghairu ma'lumatin, tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Bagi kita tidak diketahui. Wala nadri ma hiya, dan kita tidak tahu apa itu. Wa anna hadha huwa madhhab salaf. Sedangkan ini adalah madhhab salaf. Orang mengatakan bahasanya ini dari Al-Qur'an dan sunnah tidak ada. Sedangkan ini adalah madhhab salaf. Antum tahu madhhab salaf, ketika Al-Qur'an diturunkan ada salaf di situ, sahabat. Bagaimana mungkin ayat diturunkan kemudian Nabi SAW tidak menjelaskan? Paham gak maksudnya? Aneh. Dengan tuduhan bahwasanya salaf itu gak ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Al-Quran dan Sunnah turun ketika mereka masih hidup. Kemudian mereka menuduh bahwasanya salaf, sahabat itu gak ngerti apa-apa. Salaf, sahabat itu gak ngerti apa-apa. Ya. Ini adalah juga ngoyoworonya dari Asy'ariyah. Artinya apa? Prasangkaan jeleknya dari Asy'ariyah, dugaannya mereka yang jelek itu seperti itu terhadap salaf. Maka mereka apa? Waqad kadzabu fi maqal. Maka mereka telah mendustakan dengan apa-apa yang telah, ya, orang-orang salaf terdahulu telah membicarakannya. Orang-orang salaf terdahulu telah membicarakan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan mereka mencukupkan dengan apa yang difahami oleh mereka dari Nabi SAW. Audallu, atau mereka itu dallu. Mereka itu apa? Dallu. Sesat. Wajahilu, dan mereka apa? Jahil ma'inda salaf, apa yang ada di menurut pemahaman salaf itu enggak ngerti. Apa yang ada pada para sahabat itu mereka enggak ngerti. Ya. Ini adalah yang pertama. Kemudian al-maslaku tsani fi ayati sifati wa ahadithiha indal asyairah. Sekarang kaitannya kalau tadi tentang pemahaman salaf terhadap sifat Allah, nama dan sifat Allah. Sekarang yang di sini al-maslaku tsani, apa yang diperbincangkan yang kedua ini adalah berkaitan dengan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis menurut Asy'ariyah, yaitu apa? Wat tahrif alladhi yusammunahu at-ta'wil. Mereka melakukan tahrif, penyimpangan. Ya, kalau paling bagus tahrif itu adalah distorsi makna, pendistorsian makna, itu tahrif. Karena menyimpangkan satu makna kepada makna yang lain tanpa ada dalil, itu tahrif. Dan mereka menyebutnya sebagai ta'wil. Mereka menyebutkan sebagai ta'wil. Sedangkan wa ta'wilu huwa tafsir. Sedangkan ta'wil itu juga dengan makna tafsir. Ta'wil, ya misalnya apa? Ya akhi, min fadlik. Ya. Ana ahtaj ala ta'wil manam. Ta'wil hilm. Jadi aku ingin ada ta'wil tafsir dari mimpiku misalnya. Itu ta'wil. Ya, boleh. Fa yufassiruna qawlahu ta'ala wa jaa'a rabbuka ay jaa'a amrun. Jaa'a amrun. Wa yufassiruna rahimakallah ay ahsana ilaika aw arada bika ar-rahmah amma an yakuna Allahu mausufan birahmati fa hadha mustahidun indahum wa halumma jarran. Ini di sini disebutkan ta'wil menurut mereka itu adalah tahrif. Di sini makna ta'wil, padahal ta'wil itu juga bisa bermakna tafsir. Dan anak katakan tadi itu ta'wil tanpa dalil itu tahrif, ta'wil dengan dalil itu tafsir, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Usul Tafsir. 6. Kita sudah pernah bahas usul tafsir ini di hari Sabtu ketika masih ada mujarab pertama dulu. Fayfassiruna qawlahu ta'ala, dan mereka menafsirkan firman Allah ta'ala wa jaa'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu. Ini dengan apa? Jaa'a amruhu, telah datang perintahnya, perintah Allah. Wa yufassiruna, dan mereka pun menafsirkan rahimakallah menafsirkan ay ahsana ilaika, Allah memberikan kebaikan kepadamu, atau arada bika rahmat, ya Allah menghendaki bagimu itu rahmat. Amma an yakuna Allahu mausufan birahmati, sedangkan kalau menjadikan Allah itu sebagai yang disifati dengan rahmat, fahada mustahilun indahum, maka ini adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut mereka. Wa haluma jarran, dan haluma jarran, dan terus sebagaimana seperti itu. Hadanil an madhabani fi kalamillahi ta'ala. Ini adalah sekarang ini menjadi dua madhab dalam kalamnya Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah al-madhabul awal, madhab yang pertama adalah madhabul mu'tazilati, wal-madhabul sani madhabul asyairah, wa qilahuma kama qararna batilun. Maka di sini bisa diambil bahasanya Ini ada dua madhab tentang kalamnya Allah, tentang perkataan Allah Ta'ala. Madhab yang pertama adalah madhab Mu'tazilah. Madhab Mu'tazilah. Yang kedua adalah madhab Asy'ariyah. Nah, keduanya madhab Mu'tazilah dan Asy'ariyah kita sudah tetapkan batilun. Keduanya apa? Batil. Ya. Was-shawabu an naqula. Nah, ini lanjut lagi. Jadi yang seperti ini antum harus garis atasi, Mas. Biar antum jadi faham apa yang diinginkan di sini. Jadi was-shawabu yang benar kita katakan innallaha yatakallamu ma tasha'a bima syaa'a kaifa syaa'a wa kalamuhu biharfin wa sautin wa adillatuhu dhalika min al-qur'ani was sunnati dhahiratun wa laysa lana an natahakkama 'ala Allah ta'ala bi uqulina. Antum lihat tadi sudah disebutkan khulasah, kemudian ada disebutkan apa, pemikiran-pemikiran lagi, di-refresh lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemudian tambahkan lagi di situ apa? Bukan khulasah, bukan ringkasan, tapi was-shawabu an naqula. Yang benar harusnya kita katakan, paham sampai sini? Itu retorika dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Diberikan ini pemikiran ini pemikiran ini. Ini harusnya seperti ini. Terus kemudian setelah dibahas panjang lebar, diberikan khulasah. Khulasahnya, khulasah itu kesimpulan. Kemudian terkadang setelah kesimpulan selesai, tapi terkadang juga setelah kesimpulan diulas lagi secara ringkas, kemudian dijelaskan. Itu ada, masih ada yang mengganjal, ada syubhat-syubhat yang masih mengganjal, dibahas lagi oleh Syekh dan kemudian ditambahkan was-shawabu an naqula. Dan ini pun dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari beberapa kitabnya, termasuk Aqidah Al-Sittiyah, termasuk ini, termasuk Syarah Usul Tafsir. Ya. Paham sampai sini? Jadi diberikan apa yang menjadi kesimpulan-kesimpulan, kemudian dibahas lagi, kemudian tambahkan. Ini pembenarannya adalah seperti ini. Innallaha yatakallamu ma tasha'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berbicara kapan saja Allah kehendaki. Bima sya'a, dengan apa saja yang Allah kehendaki. Kaifa sya'a, dan tata caranya, bagaimananya itu sesuai yang Allah kehendaki. Wa kalamuhu biharfin. Kalamnya Allah itu dengan huruf. Wasautin, dengan suara. Wa adillatuhu dhalika min al-Qur'an wa sunnati dhahiratan. Dan dalil-dalil yang demikian yang berkaitan dengan kalamnya Allah itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini nampak nyata, dhahiratun. Paham sampai sini? Wa laysa lana an natahakkama 'ala Allah ta'ala bi uqulina. Dan tidak boleh bagi kita untuk menghakimi, menilai apa yang ada pada Allah dengan akal kita. Paham sampai di sini? Ya. Jadi, mungkinkah seorang itu menilai dengan akalnya zat yang telah menciptakan dia? Gak mungkin, Mas. Karena adanya kita saja itu masih banyak yang simpang siur dari kita. Kayak misalnya yang kemarin kita bahas di dalam kitab ini juga tentang apa, penggunaan apa ini, orang wanita hamil, dia apa, apa bukan sesar, Mas, wanita hamil dia apa, USG. Ayo. Karena ada yang menganggap bahwasanya orang yang melakukan USG itu maka dia telah mendahului ilmu Allah. Salah, Mas. Itu bukan mendahului ilmu Allah. Itu adalah bagian dari sekian banyak dari rahasia-rahasia Allah yang Allah ungkapkan kepada manusia. Tapi itu pun dia tidak tahu dari alat USG. USG-nya baik, Tapi ternyata apa? Ketika lahir ada sesuatu. USG-nya mengatakan ada kejelekan, ada kekurangan dan seterusnya. Ketika lahir, subhanallah, normal. Banyak sekali. USG-nya kelihatan apa? Oh, itu Pak, ada monasnya, laki-laki, Pak. Ternyata ketika lahir perempuan. Itu bisa terjadi. Itu semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Paham ya sampai di sini? Nah. Jadi itu insyaallah kita akan lanjutkan tentang faidatun di sini di setelah salat maghrib insyaallah binillah. Naktafi bihadits qudrah. Kita cukupkan dengan yang seperti ini. Nanti kita lanjutkan setelah salat maghrib. Allahumma shalli wa sallim wa barikum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.